Iya, sekilas saya informasikan dari auditorium Radio Hang 106 FM bahwa alhamdulillah hadirin sudah mulai hadir di studio. Dan kami juga himbau sekali lagi bagi antum yang masih berada di kawasan Maimat, yang masih di luar hall ataupun auditorium Radio Hang, kami persilakan antum untuk segera memasuki auditorium, karena insya Allah sebentar lagi kajian akan segera kita mulai. Dan alhamdulillah juga Ustadzina Ustadz Ali bin Badri sudah berada di tempatnya, dan insya Allah sebentar lagi akan segera dimulai. Kira-kira seperti itu Abu Hanifan. Taib, Abu Hanifah. Baik, ana rasa untuk kajian malam ini kita bisa mulai. Langsung aja antum untuk memimpin kajian pada malam hari ini. Tafadol. Iya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pendengar setia Radio Hang dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita semuanya setelah kemungkin satu minggu yang lalu kita juga berkumpul di sini dalam rangka daurah juga, dan alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita pada malam hari ini dan tempat yang sama, dan tentunya dengan ustadz yang berbeda dan materi yang berbeda. Oleh karena itu tentu ini patut kita syukuri sama-sama dan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dimudahkannya kita untuk mendatangi tempat majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan ada manfaat yang kita bawa setelah kita dari tempat yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kajian kita mulai, ada satu informasi dahulu untuk antum sekalian. Jadi datang informasi atau iklan dari panitia pembangunan SDIT Fajar Ilahi, yang karena ada insiden sedikit tentang bangunan atau rencana pengecoran hari ini, karena hari ini tadi rencana mau ngecor slope bawah dan kita sudah order 20 kubik semen. Oleh karena itu, karena pompanya rusak, oleh karena itu besok akan kita adakan kerja bakti untuk pengecoran. Oleh karena itu mohon bantuannya bagi antum yang tidak mengikuti seminar untuk bisa hadir besok di lokasi pembangunan SDIT Fajar Ilahi Bengkong, yakni dengan kerja bakti untuk pengecoran slope bawah. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian kita sama-sama. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, untuk menyingkat waktu pada kajian malam hari ini, insyaallah nanti kita bagi pada dua session. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Arvin Badri dengan mengambil tema subhat dan metode mensikapinya. Dan kemudian setelah beliau memaparkan materinya kurang lebih 1 jam ataupun 1 jam seperempat, kita akan perluas pembahasannya dengan soal jawab. Oleh karena itu bagi antum yang ingin menanyakan apa yang dibahas nanti, maka kami persilahkan antum untuk menulis di secarik kertas, dan insya Allah nanti akan dibacakan untuk dijawab pertanyaan antum. Barangkali seperti itu nanti perjalanan kita untuk daurah pada malam hari ini. Dan dalam rangka untuk memanfaatkan waktu yang ada, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, saudara saudaraku seiman dan seakidah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat kemurahan dan taufik darinya kita dipertemukan, kita berjumpa di tempat ini untuk satu tujuan yang sangat mulia, tujuan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan yang membuktikan adanya tali persaudaraan yang kokoh di antara kita, melebihi segala kaitan dan ikatan yang selama ini telah terjalin di antara kita, baik itu kesukuan atau kebangsaan atau yang lainnya. Persaudaraan inilah, hubungan inilah yang mendorong kita untuk bisa bersatu di sini, bertemu di sini, yaitu persaudaraan yang didasari oleh hubungan yang dilandasi oleh iman, kesamaan dalam iman, kesamaan dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabat beliau yang dengan setia mendampingi perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, sehingga risalah beliau pada saat ini, di zaman ini, kita masih menemukannya, mewarisinya dengan sempurna tanpa ada yang dikurangi ataupun dicampuri. Ikhwani wa ahibba'i, saudara seiman dan seakidah, syubhah atau yang lebih familiar dengan sebutan syubhat, seringkali kita dengar, kita baca dan kita ucapkan. Setiap kali kita mendengar atau menelaah atau membaca kata ini syubhat, maka seringkali bayangan kita terbayang, tergambar tentang gambaran babi, anjing dan yang serupa. Artinya yang syubhat itu artinya pemahaman kita selama ini ialah makanan yang dikonsumsi, minuman atau yang serupa, obat yang dikonsumsi, dan itu ada isu-isu, kabar-kabar bahwa itu dicampuri atau diproses menggunakan sebagian bahan yang berasal usulkan dari babi, anjing atau yang serupa. Hanya itu yang paling familiar, paling sering disebut dengan kata syubhat. Adapun yang lainnya, maka jarang sekali kita mendengar penggunaan kata syubhat dalam hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan benda-benda haram. Nah, pada kesempatan sore ini saya mengajak saudaraku seimanan seakidah untuk sama-sama mengenal sejauh mana pemahaman yang selama ini ada pada diri kita dan sejauh mana sikap kita dalam mensikapi syubhat selaras dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibai, syubhat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas. "Wa innal harama bayyinun." Sesungguhnya yang haram pun telah jelas. "Wa bainahuma," akan tetapi di antara wilayah yang halal dan wilayah yang haram terdapat satu wilayah. "Wa bainahuma umurun mushtabihat." Pada di antara keduanya terdapat wilayah yang remang-remang, syubhah. Wilayah yang syubhat. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Subhanallah. Wilayah yang remang-remang ini antara halal dengan yang haram ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "La ya'lamuhun." Kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang wilayah ini, tentang keberadaan wilayah ini. Kebanyakan manusia hanya mengetahui halal dan haram. Kebanyakan manusia hanya mewaspadai yang haram dan hanya berpikir halal. "La ya'lamuhunna katsirun minan nas." Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Selanjutnya Rasulullah menegaskan, "Famanittaqash syubhat Barang siapa yang mewaspadai, menjaga dirinya dari hal-hal yang masuk dalam wilayah remang-remang, wilayah syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sejatinya ia telah menjaga keutuhan agama dan harga dirinya. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, menjaga kesucian agama dan harga dirinya, martabatnya. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Akan tetapi orang yang tidak mengetahui wilayah remang-remang ini sehingga ia melanggarnya, ia melakukan yang syubhat ini, ia menggunakan yang syubhat ini, atau ia memasuki wilayah syubhat ini, faqad waqa'a fil haram, maka cepat atau lambat, suka atau tidak suka, disadari atau tidak, ia akan terjerumus ke dalam wilayah yang nyata-nyata haram. Bila Anda telah memasuki wilayah yang remang-remang ini, sudah bisa dipastikan suatu saat nanti Anda akan tercebur. Anda akan memasuki wilayah yang nyata-nyata haram. Karra'i yar'a haulal hima. Gambarannya, bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya. Haulal hima. Di tanah gembalaan yang terletak di sisi wilayah tanah gembalaan yang posisinya berada di sekitar hutan lindung, hutan larangan atau wilayah larangan. Kera'i yara haulal hima yusiku an yarta'afih. Maka bila Anda sudah menggembalakan gembalaan Anda di sekitar hutan larangan, wilayah larangan, maka sudah bisa dipastikan sesaat lagi gembalaan Anda akan masuki wilayah terlarang tersebut. Sebagaimana yang menggembalakan gembalanya, hewan ternaknya di sisi ladang seseorang, maka cepat atau lambat, disadari atau tidak, akan terjadi kejadian itu, yaitu hewan ternaknya akan memasuki wilayah ladang orang tersebut. Ikhwani wa ahibai, subhanallah, siapakah dari kita yang sudi, siapakah dari kita yang rela untuk memasuki wilayah yang nyata-nyata haram? Siapakah dari kita yang tega hati sampai hatinya untuk melanggar hal-hal yang nyata-nyata haram? Masing-masing kita menyadari bahwa saya tidak mau melakukan yang haram, saya tidak mau memakan yang haram. Ini adalah mendatangkan kemurkaan dari Allah. Tapi kenapa seringkali kita menyadari, tahu-tahu, loh, ternyata saya sudah berada di wilayah yang haram, ternyata saya sudah terlanjur berada di wilayah ini, yaitu jelas-jelas wilayah yang haram. Kenapa itu bisa terjadi? Bukankah kita semua memiliki semangat yang sama untuk menjauhkan diri dari kemurkaan Allah dengan meninggalkan yang haram? Tapi kenapa kita seringkali melanggar, seringkali terjebur dalam perbuatan yang haram tanpa kita sadari? Tahu-tahu kita sudah berada di perbuatan yang haram, tahu-tahu kita sudah melangkahkan kaki di wilayah yang nyata-nyata haram. Baik dengan melakukan misalnya dalam kejadian nyata, misalnya tahu-tahu makan yang haram, tahu-tahu minum yang haram, tahu-tahu melakukan perbuatan haram, melakukan perbuatan yang nyata-nyata dosa, berzina na'udzubillah, menghibai saudara kita, mengadu domba, memakan riba, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan haram lainnya. Kenapa semangat kita tiba-tiba luntur begitu saja? Kenapakah kita begitu mudah tergelincir untuk terjerumus dalam perbuatan yang haram? Inilah sebabnya, karena kita tidak menyadari bahwasanya kita jauh-jauh hari telah memasuki wilayah yang remang-remang tadi, wilayah yang disebut dengan syubhat. Karenanya ikhwani wa ahibai, agar kita bisa menghindari perbuatan haram, perbuatan yang nyata-nyata dosa, maka kita harus mewaspadai adanya wilayah yang syubhat ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak, mari kita kenal wilayah ini. Sejauh mana, apa batasannya, dan bagaimana saya bisa menghindari wilayah yang remang-remang ini? Ikhwani wa ahibai, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau menuliskan penjelasan tentang hadis di atas hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menjelaskan banyak hal tentang batasan-batasan syubhat dan alasan-alasan kenapa ada wilayah-wilayah yang remang-remang ini, dan bagaimana metode kita menyelamatkan diri dari syubhat tersebut. Saya akan sarikan dari apa yang beliau jelaskan. Ikhwanu ahibai, hal pertama yang perlu kita ketahui tentang syubhat ialah alasan mengapa ada wilayah syubhat. Kenapa di hadapan kita ada hal-hal yang dikategorikan ke dalam syubhat? Mengapa Anda memiliki wilayah ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menurunkan Al-Qur'an dan menyampaikan sunnah, yaitu hadis dari Rasulullah sallam secara utuh? Kenapa kok masih ada wilayah yang remang-remang? Bukankah Islam tatkala ditinggalkan oleh Rasulullah sallam telah dinyatakan sebagai agama yang sempurna? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku genapkan, lengkapkan seluruh nikmatku. Wa raditu lakum al-islamu dina, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Ketahuilah ikhwani wa ahibai, sejatinya syubhah atau syubhat itu ada adalah karena Anda sendiri. Sejatinya syubhat itu ada karena kacamata yang Anda pakai tidak mampu menembus wilayah-wilayah yang syubhat ini, tidak mampu menerangi wilayah ini, sehingga tidak jelas bagi Anda apakah ini halal atau haram. Karenanya saya mengajak, mari kita pertajam sudut pandang kita agar kita mampu menerangi wilayah ini, sehingga wilayah syubhat ini tidak semakin melebar, justru malah menyempit dan suatu saat bisa sirna, sehingga yang ada hanya yang halal dan yang haram, sehingga agama Islam ini menjadi nyata bagi kita, jelas, tidak ada lagi yang remang-remang, tidak ada lagi yang nampak sulit bagi kita ini masuk wilayah halal atau masuk wilayah haram, ini masuk wilayah sunnah atau masuk wilayah bid'ah, ini masuk wilayah wajib atau masuk melayah yang haram. Ikhwani wa ahibai, Ibn Rajab menjelaskan bahwa di antara faktor terjadinya, di antara alasan Anda memiliki wilayah yang remang-remang ini, wilayah syubhat, beliau menjelaskan dikarenakan Anda tidak mampu membedakan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Anda tidak mampu membedakan antara dalil yang sahih, yang kuat, dari dalil-dalil yang dhaif, yang lemah. Sehingga Anda kebingungan, ragu, bimbang. Apakah permasalahan ini halal atau haram? Apakah makanan ini boleh saya konsumsi atau tidak? Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang bisa diindikasikan membawa, mengantarkan kita untuk berkesimpulan bahwasanya makanan ini haram. Contohnya, contoh konkretnya, Rasulullah SAW dalam sebagian hadisnya menjelaskan, memberikan satu peringatan kepada kita agar kita tidak membunuh kata, agar kita tidak membunuh kata. Ada larangan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang tabib kala itu tentang penggunaan kata sebagai obat. Maka beliau menjelaskan, kata tidak boleh dibunuh dengan alasan naqi'uha tasbih. Suara kata itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwanu ahibai, statusnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, apakah hadis ini sahih atau tidak. Sehingga dikarenakan status hadisnya diperselisihkan, maka muncullah wilayah yang remang-remang. Bagi yang mengatakan hadis ini sahih, maka hadis ini berarti bisa digunakan untuk dalil, memiliki kekuatan dalil. Bagi yang mengatakan hadis ini lemah, maka dia mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Maka bagi masyarakat yang tidak memahami seperti kita, kalau gitu yang benar mana? Apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif, lemah. Karena kita tidak tahu mana pendapat yang kuat, apakah yang mengatakan sahih atau yang mengatakan dhaif. Akhirnya apa? Kita bingung. Kita ragu. Status kata apa? Halal atau haram? Ini sebab pertama, kita tidak mengetahui, tidak bisa membedakan apakah dalil ini sahih atau tidak. Selanjutnya kedua, setelah mungkin Anda bisa mengatakan, oh sekarang gampang untuk mengetahui hadisnya sahih atau tidak, ada Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau telah mengoreksi hadis ini dan sampai pada kesimpulan hadis ini hasan, layak untuk dijadikan sebagai dalil untuk menyimpulkan satu hukum syar'i. Anda sudah puas dengan keputusan beliau, bahwasanya hadis ini layak digunakan sebagai dalil, tapi itu belum mampu mengeluarkan Anda dari wilayah remang-remang. Kemampuan Anda untuk bisa mengatakan hadis ini sahih atau hasan sehingga layak dijadikan dalil, ternyata belum bisa menyelamatkan Anda dari wilayah syubhat. Kenapa demikian? Karena masih ada alasan yang kedua, yaitu mampukah Anda beristimbat, menarik kesimpulan tentang halal haramnya katak dari hadis di atas. Ternyata para ulama pun berselisih. Apakah sabda Rasulullah SAW naki'uha tasbih, suara katak itu adalah tasbih, itu layak dan bisa digunakan sebagai alasan untuk mengharamkan katak? Para ulama pun kembali berselisih pendapat. Bagi yang mengatakan ini layak dijadikan dalil, alasan, karena Nabi melarang untuk membunuh katak dengan alasan suaranya adalah tasbih, berarti mana mungkin kita bisa mengkonsumsi katak tanpa membunuhnya? Otomatis kalau dibunuhnya tidak halal, tidak boleh, maka mengkonsumsinya pun tidak boleh. Ini bagi yang mengatakan katak itu haram. Ternyata ulama yang lain berpendapat tidak. Alasan Nabi mengatakan bahwasanya katak itu suaranya ada tasbih, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan katak. Kenapa? Karena ternyata semua yang di dunia ini adalah bertasbih, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqauna tasbihahum. Tiada suatu hal di dunia ini kecuali mengucapkan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Anda, hanya Anda sebabnya yang tidak memahami tasbih mereka. Hanya karena Anda tidak mampu memahami mereka tasbih sehingga Anda mengatakan meja ini diam, bebatuan itu diam, gunung itu diam. Sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya suatu hari tatkala Rasulullah SAW mendengarkan petir, beliau mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang suara petir, yang petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat membaca tahmid, membaca sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang di dunia ini adalah bertasbih. Bila bertasbihnya kata, bila suara kata dianggap sebagai tasbih dan bertasbih dan itu dianggap sebagai alasan untuk mengharamkan kata, maka apakah tasbih itu berarti cukup sebagai dalil bahwasanya kata haram? Kalau itu dikatakan ya, maka ayam pun ternyata juga bertasbih, karena Allah telah menjelaskan segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata kita pun belum keluar dari wilayah syubhat. Ketidakmampuan kita untuk menegakkan dalil, untuk beristimbat, menarik satu kesimpulan hukum dari suatu hadis yang telah kita klaim sebagai hadis yang sahih, ternyata belum mampu mengeluarkan kita dari wilayah syubhat. Ini sebab kedua terjerumusnya kita ke dalam wilayah yang remang-remang. Selanjutnya Ibn Rajab menjelaskan sebab ketiga, kenapa ada wilayah remang-remang dalam agama kita, wilayah remang syubhat dalam kehidupan kita. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara alasannya adalah karena ada dua dalil yang menurut kita saling bertentangan. Kalau tadi disebutkan ada satu dalil tapi kita tidak memahami apakah itu hadis yang sahih atau tidak. Kalaupun sahih, kita belum tentu bisa memahami cara mengambil kesimpulan dari dalil tersebut. Maka sekarang ada dua dalil yang terkesan saling bertentangan. Contohnya misalnya, menikah bagi zaman dahulu, di zaman masih ada perbudakan, bisa saja seseorang ini memiliki dua budak wanita yang bersaudara. Nah, bolehkah sebagai seorang majikan, seorang sayyid, untuk menggauli kedua-duanya? Kalau menikahi dua orang wanita yang bersaudara dengan akad nikah, maka jelas-jelas diharamkan. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, haram untuk kalian menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan. Tapi pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ma malakat aymanukum, seluruh wanita itu halal. Yang tadi diharamkan tentang dalam surat Nisa, wanita-wanita yang tersebutkan tadi haram untuk anda nikahi illa ma malakat aymanukum, kecuali wanita-wanita yang menjadi budakmu. Apakah keumuman ayat ini mencakup dua wanita yang bersaudara atau tidak? Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya tentang menggauli dua budak wanita bersaudara, beliau mengatakan ahallatuhuma ayah wa harramatuhuma ayah. Menggauli keduanya itu dihalalkan dalam satu ayat dan diharamkan pada ayat yang lain. Wa ma kuntu li af'alah, dan aku tidak akan sudi, tidak tega, tidak rela untuk melakukannya. Terkesan ada dua dalil yang saling bertentangan, tapi itu sejatinya pertentangan itu hanya ada persalahan pada kebatasan, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk mengetahui manakah dalil yang paling kuat, manakah dalil yang lebih harus didahulukan. Ikhwan wa akhwat, ini sebab kedua adanya kesan terjadinya pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada kita bahwa sejatinya dalam agama Islam itu tidak mungkin adanya terjadinya pertentangan antara dua ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah telah mengatakan, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsir." Andai Al-Qur'an ini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kalian dapatkan padanya perselisihan dan pertentangan yang banyak. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa dalam Al-Qur'anul Karim tidak mungkin terjadi pertentangan. Tapi kenapa pada realnya masih ada orang yang mempertentangkan antara dua ayat? Terkesan bagi kita ada dua ayat yang saling bertabrakan. Ibnu Rajab menjelaskan sejatinya pertabrakan ini, perbenturan ini terjadi karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita dalam memahami kedua ayat tersebut, sehingga terjadilah kesan adanya perbedaan. Selanjutnya, sebab ketiga terjadinya wilayah syubhat, keempat terjadinya wilayah syubhat. Setelah kita mengetahui adanya kesan pertentangan, maka sebab yang keempat, dan ini sebab yang terakhir ingin saya sampaikan, nanti akan saya, karena panjang, saya ingin masuk pada pembahasan tentang metode mensikapinya. Sebab keempat yang menjadikan adanya wilayah syubhat ialah adanya percampuran, nyata-nyata percampuran yang halal dengan yang haram. Sebagaimana tadi dicontohkan bahan makanan yang dicampurkan, diolah, diproses dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari babi, anjing, atau yang serupa. Dalam kehidupan, konteks kehidupan kita, inilah yang di obat-obatan yang menggunakan yang 2%, ada persendan yang lain sebagainya, yang menggunakan bahan aktif yang terbuat dari babi, yang baru-baru saja ramai di negeri kita tentang vaksin meningitis kontroversial dan kejadian-kejadian yang serupa sebelumnya, penyedap rasa dan macam-macam, telah membangkitkan kontroversial di masyarakat. Ini terjadi karena apa? Karena ada percampuran yang halal dengan yang haram, dicampur adukkan, baik dalam prosesnya atau memang sengaja dicampurkan. Sehingga percampuran ini membangkitkan adanya wilayah yang remang-remang. Ini statusnya halal atau haram. Ikhwani wa ahibai, setelah kita mengetahui adanya wilayah yang remang-remang, dan itu sejatinya adalah karena ulah kita, karena tangan kita, karena kitanya. Sejatinya dalam Islam tidak. Dalam syariat Islam semuanya jelas, hanya keterbatasan berbagai faktor yang ada dalam diri kita yang menjadikan hal-hal tersebut menjadi syubhat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada wilayah yang remang-remang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan warasikhuna fil ilm. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhur mutasyabihat. Dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, nyata-nyata tanpa ada keraguan. Wa ukhur mutasyabihat. Dan ayat yang lain itu terdapat ayat-ayat yang terkesan syubhah, terkesan masih tidak jelas maknanya, petunjuknya. Wa ukhur mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayaquluna madza arada Allah. Ada orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, maka dia akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat yang seperti ini. Akan tetapi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya telah kokoh, mereka mengatakan amanna, kami percaya. Para ulama ahli qiraah berbeda pendapat tentang ayat ini. Apa maksud warasikhun di sini? Apakah mereka termasuk orang-orang yang mengetahui tentang makna ayat mutasyabihat? Fa ammal ladzina fi qulubihim fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha' ta'wilihi. Fa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, terdapat kemiringan, maka mereka itu senang, suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang nyata-nyata jelas art kandungannya. Apa alasannya mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat? Ibtigha al-fitnah, untuk memancing terjadinya kekacauan, memancing terjadinya keraguan, memancing terjadinya keonaran di masyarakat. Hobinya mengungkit-ungkit ayat-ayat yang multitafsir menurut banyak orang, sehingga terjadilah kekacauan, terjadilah polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi Allah menegaskan ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut tidak ada yang mengetahui tentang maknanya yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa taala warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang telah kokoh ilmunya. Ilmunya telah mendalam sehingga ia benar-benar menguasai al-halal dan yang haram, sehingga menurut mereka, bagi mereka, orang-orang yang telah rasikh, telah mendalam ilmunya, tidak ada lagi wilayah yang syubhah, wilayah yang mustabihat, yang remang-remang. Semuanya jelas bagi mereka. Di antara bukti bahwasannya orang yang telah kokoh ilmunya, tidak ada lagi syubhah baginya, ialah yang dicontohkan oleh Al-Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Subhanahu wa taala membagi umat manusia bila ditinjau dari imannya menjadi kepada dua golongan besar, dan nanti akan ada golongan yang di tengah ini karena adanya syubhah, adanya syubhat. Yang pertama golongan mukmin, dan yang kedua golongan kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma syakiran wa imma kafura, imma orang yang syukur yaitu orang mukmin, dan atau orang yang kufur. Ini setnya ada di sini. Dan di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Tapi ada orang yang remang-remang, menampakkan di dunia, menampakkan iman, sejatinya hatinya kufur, sejatinya hatinya kafir, yang disebut dengan orang-orang munafik. Nah, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW pengetahuan tentang orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Sehingga bagi dia, di mata Hudzaifah al-Yaman, semua orang di zaman beliau itu jelas, ini mukmin dan ini kafir. Tidak ada wilayah yang munafik. Jelas bagi dia ini kafir, tapi dia hanya menyembunyikan iman saja, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman. Akan tapi orang yang tidak mengetahui, tidak mendapatkan ilmunya, maka dia kebingungan apakah mukmin atau kafir. Sehingga dia memperlakukannya di dunia perlakuan mukmin, akan tapi sejatinya di akhirat adalah orang kafir. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia termasuk yang tidak mengetahui ilmunya. Dia merasa perlu untuk bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafik yang ada di zaman. Akan tapi Hudzaifah bin al-Yaman karena memegang janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membocorkan rahasia ini, membocorkan ilmu ini, Maka beliau tidak menjawab pertanyaan Umar. Akan tapi Umar tidak kalah akal. Akhirnya pun dia memakai cara lain. Dia ingin mengatakan, dia ingin mengetahui tentang dirinya saja. Boleh kalau dia tidak mengetahui orang lain, tidak apa-apa. Yang penting dirinya. Dia mengatakan, apakah aku termasuk yang disebut Rasulullah SAW termasuk orang munafik? Maka kata Hudzaifah, aku akan menjawab kamu tapi tidak akan pernah menjawab orang lain. Kamu tidak disebut. Engkau tidak disebut Rasulullah SAW termasuk sebagai orang yang munafik. Dan Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan pernah menjawab siapa lagi selainmu ini. Ini contoh nyata bahwasanya tidak ada sejatinya wilayah yang remang ini mukmin atau kafir yang disebut dengan munafik. Begitu juga sejatinya dalam halal haram, sejatinya tidak ada yang wilayah syubhat. Hanya karena kita tidak mengetahui saja, kita tidak termasuk orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yang benar-benar telah mendalam keilmuannya sehingga kita memiliki wilayah yang remang-remang, tidak jelas halal atau haram. Untuk mensikapi ini, ikhwani wa ahibbai, bagaimana kita mensikapi wilayah yang remang-remang ini? Rasulullah SAW pada hadis di atas telah memberikan kiatnya. Beliau mengatakan, famanittaqa syubhat, barang siapa yang mewaspadai wilayah yang remang-remang ini, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka ia telah menjaga keutuhan, kesucian, keselamatan agama dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Akan tapi sebaliknya, orang yang melanggar dan nekat memaksakan diri sehingga menjeburkan diri kepada wilayah yang remang-remang syubhat, waqa'a fil haram, pasti cepat atau lambat dia akan terus berjalan dan berjalan sampai akhirnya ia pun nyata-nyata berada di tengah-tengah wilayah yang nyata-nyata haram. Bukan lagi remang-remang, bukan lagi abu-abu, tapi jelas-jelas hitam, yaitu haram. Ikhwani wa ahibbai, dari hadis ini, dari penggalan hadis ini jelas bagaimana cara kita mensikapi yang syubhat bagi kita. Saya akan ringkaskan. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya metode yang tepat, yang benar dalam mensikapi yang syubhat bukan melangkah terus, akan tetapi menghentikan langkah. Dengan apa? Mencukupkan diri dengan yang nyata-nyata halal. Sedangkan yang syubhat maka ditinggalkan, dijauhi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjauhkan diri dari wilayah-wilayah yang haram. Makanya para ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya menggariskan satu kaidah yang cukup indah. Kaidah tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadha'ir, beliau mengatakan, yustahabbul khuruj, kita itu dianjurkan untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang diperselisihkan tentang statusnya, yang masih diragukan tentang statusnya, apakah halal atau haram, wajib atau sunnah, mubah atau haram. Dengan apa caranya? Dia mengatakan, yustahabbul khuruj minal khilaf bifi'li makhtulifa biwujubihi, yaitu dengan melakukan hal-hal yang masih diperselisihkan tentang kewajibannya. Kalau ada suatu permasalahan yang terjadi kontroversi antara para ulama, wajib atau tidak wajib. Karena apa tadi terjadi ada dua dalil yang terkesan kontroversial, saling bertentangan. Ada hadis yang diperselisihkan tentang statusnya, hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Sehingga kalau sahih layak dijadikan dalil, kalau tidak maka ditinggalkan. Bila terjadi sepanjang ini, maka metodenya adalah melakukan segala urusan yang diperselisihkan tentang kewajibannya, wajib atau hanya sunnah saja. Maka cara yang paling selamat adalah lakukan. Karena dengan melakukan ini kita pasti selamat. Yang benar yang wajib atau yang benar adalah yang sunnah. Tapi kalau kita nekat, enggak, ini kan belum jelas status wajibnya, saya tinggalkan saja. Maka bisa saja suatu saat terbukti setelah kita mendapatkan orang yang capable, yang memiliki kemampuan yang tinggi, termasuk orang rasikhuna fil ilm, orang yang telah menguasai ilmunya. Ternyata kita bertanya dan menjelaskan, dijelaskan, ternyata yang benar ialah wajib. Maka kita pasti tidak salah. Ternyata selama ini saya meninggalkan amalan-amalan wajib. Sebaliknya, kalau wilayah tersebut wilayah yang diperselisihkan tentang halal haramnya, halal atau haram, maka menurut kaidah tersebut dinyatakan wa tarki makhtulifa fi tahrimihi, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang diperselisihkan, dipersengketakan tentang keharamannya. Ini solusi sesaat. Solusi sesaat bagi yang belum mampu, orang yang belum bisa atau orang yang tidak bisa. Ini solusi sesaat yang bisa kita tempuh. Akan tapi ada solusi yang permanen, solusi yang paling efektif. Dengan apa? Kita masuk dan menggabungkan diri, bergabung dengan orang-orang yang rasikhuna fil ilm, menjadi berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk memiliki filter tersendiri, yaitu memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut kita dapat memilah mana yang haram dan mana yang halal. Bagaimana membedakan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif? Bagaimana metode yang benar dalam istimbatul ahkam, dalam menarik kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada? Inilah dengan cara, inilah cara yang paling bagus, efektif, dan inilah cara permanen, sehingga urusan apa saja, permasalahan apa saja akan menjadi jelas di hadapan kita, sehingga tidak ada lagi wilayah yang remang-remang, tidak ada lagi wilayah yang syubhat. Semuanya jelas. Kenapa? Karena dalilnya demikian-demikian dan kaidahnya demikian. Menurut metode para ulama dalam mengistimbat, menyimpulkan hadis adalah dalam berijtihad demikian, demikian, maka yang benar dalam hal ini adalah haram, yang benar dalam hal ini adalah halal, yang benar dalam hal ini adalah wajib, yang benar dalam hal ini adalah sunnah, sehingga tidak ada lagi kata syubhat. Makanya menurut Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wilayah syubhat ini berbanding terbalik dengan kapasitas ilmu kita. Semakin ilmu kita besar dan luas, maka wilayah syubhat kita akan semakin menyempit dan menyempit hingga akhirnya sirna. Akan tetapi semakin ilmu kita mengecil, mengecil, mengecil, maka wilayah syubhat ini akan semakin melebar, melebar dan meluas, sehingga akan banyak dalam kehidupan kita ini wilayah-wilayah yang syubhat bagi kita, meragukan, membingungkan. Kenapa? Kitalah. Kita yang tidak memiliki filter, kita yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas dalam mensikapi masalah. Bagaimana dan dengan apa kita menilai suatu permasalahan? Makanya ikhwanu ahibai, tema ini saya angkat untuk memotivasi Anda sekalian. Mari kita kembali kepada dinullah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perlakukan agama kita ini minimal seperti perlakuan kita terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Bila kita selama ini belajar ilmu dunia ini dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3 dan seterusnya, tidak ada hentinya. Ada pelatihan-pelatihan, training-training tentang berbagai macam ilmu dunia. Mengapa dalam urusan ilmu agama kita hanya mencukupkan diri di masjid dan hanya sekali di hari Jumat saja, itu pun kalau hadir? Sehingga tidak heran bila wilayah-wilayah remang ini bagi kita banyak dan luas. Kenapa? Karena kita menganakterikan ilmu agama kita. Ilmu agama kita, kita hanya pelajari di SD itu pun cuma 1 jam seminggu, di SMP itu pun 1 jam seminggu. Maka tidak heran bila wilayah yang remang-remang ini, kok banyak ya yang tidak jelas ya, kok banyak saya bingung ya, kok banyak hal-hal yang selama ini belum saya dengar. Subhanallah, memang Anda ini belajar berapa lama sehingga mengatakan belum pernah saya dengar? Jujur saja, sejatinya yang belum Anda dengar lebih banyak dibanding yang pernah Anda dengar. Kenapa? Ini karena kita, wilayah yang selama ini belum pernah kita kenal terlalu banyak. Kenapa? Porsi yang kita berikan untuk mempelajari ilmu agama terlalu kecil. 1 jam seminggu itu di SD, 1 jam seminggu di SMP, selebihnya sekali seminggu di hari Jumat, dan itu pun cuma 1/4 jam kalau tidak tidur di masjid. Maka jangan heran kalau kita memiliki wilayah syubhat yang banyak. Karena ikhwan wa habib, mari kita bangkitkan, tumbuhkan kesadaran untuk mengkaji dinullah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun, sehingga yang halal itu nyata bagi kita, jelas. Tidak ada lagi yang syubhat. Yang haram pun jelas bagi kita. Tidak ada lagi wilayah yang remang-remang, tidak lagi wilayah-wilayah yang tidak jelas bagi kita. Sehingga kita masuk pada kelompok warasikhuna fil ilm, termasuk orang-orang yang memiliki kepenguasaan ilmu agama yang kokoh. Tentu itulah cita-cita kita semuanya. Tentu ini adalah harapan kita semuanya untuk bisa bersama mereka, dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka dan hidup di dunia termasuk golongan mereka. Tentu ini adalah cita-cita yang sangat luhur, tapi tentu setiap cita-cita butuh pengorbanan, butuh jiwa yang besar yang siap untuk meruntuhkan segala aral dan rintangan yang menghadang di hadapan kita dalam proses mewujudkan cita-cita yang luhur ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, jazakallahu khairan kepada Ustazina Ustaz Arifin bin Badri yang telah memberikan perkara syubhat yang barangkali mudah-mudahan ini menjadi perkara yang sangat bermanfaat untuk kita, karena dari situlah kita mengetahui mana perkara yang syubhat dan mana yang tidak. Dan untuk meluaskan pembahasan, kami sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Bagi antum yang ada pertanyaan, dipersilahkan untuk memberikan ke depan dalam rangka untuk dijawab. Dan sebelum ada pertanyaan yang masuk, barangkali saya dulu ini Ustaz yang bertanya, Ustaz. Silakan. Tadi dijelaskan dan dari perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa sesungguhnya tidak ada perkara yang syubhat. Yakni perkara yang syubhat itu ada karena kita. Ya, sementara kalau kita lihat dari nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang disebutkan tadi bahwa Allah sebutkan tentang adanya perkara yang syubhat, ya, dan juga di dalam hadis juga disebutkan tentang adanya perkara yang syubhat. Lantas kenapa Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengambil kesimpulan bahwa syubhat itu ada karena kita atau kita yang membuatnya, sementara secara nas disebutkan bahwa ada perkara yang syubhat? Mohon penjelasan. Ya, tadi telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Ibn Rajab Al-Hambali berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm." Sungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaghun, kesesatan, itu suka hobi untuk mengikuti ayat yang mutasyabihat, ayat yang multitafsir, dan tidak mengembalikan dan tidak berpedoman dengan ayat-ayat yang muhkamah dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, sehingga mereka terjadilah kebingungan dan kesesatan. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tiada yang mengetahui makna yang sejatinya dari ayat yang mustahabat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang ilmunya telah kokoh, ilmunya telah mendalam. Berdasarkan ayat ini dengan bacaan ini, Ibn Rajab menyimpulkan bahwa sejatinya adanya syubhat itu adalah suatu hal yang semu karena kita, karena pandangan kita, keterbatasan yang ada pada diri kita. Sejatinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan, "Tarakana Rasulullah sallam wa ma min ta'irin yuharriku janahaihi fis sama' illa wa qad dzakara lana minhu ilma." Sungguhnya Rasulullah sallam tidaklah meninggalkan kita, wafat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali beliau telah mengajarkan segala sesuatu, sampai pun burung yang mengepakkan sayapnya di langit telah dijelaskan ilmunya. Hanya segala keterbatasan yang ada pada kita lah yang menjadikan kita tidak menguasainya. Bahkan dalam ayat lain, maaf, dalam hadis lain, Rasulullah SAW telah menegaskan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, "Taraktukum alal mahajjatil bayda," aku akan tinggalkan kalian di atas syariat yang bayda naqiyah, syariat yang putih bersih, tiada yang remang-remang, yang abu-abu atau yang kotor atau yang tidak jelas. Semuanya telah jelas, semuanya telah putih bersih. Tiada lagi yang tidak perlu atau masih perlu dijelaskan. Semuanya telah dijelaskan Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran bila Ibn Rajab Al-Hambali dan juga lainnya berkesimpulan bahwa sejatinya biang adanya syubhat itu adalah kita sendiri. kitalah yang apa namanya menjadikan adanya atau munculnya syubhat. Wallahu taala alam. Ya, jazakallahu khairan, dan mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang sudah masuk dan ya. Tafadhol. Pertanyaan, Rasulullah tidak jadi memakan kurma yang ditemukan di jalan karena khawatir kurma zakat. Apakah ini termasuk syubhat? Betul. Ini termasuk syubhat. Sejatinya ada banyak faktor yang menjadikan syubhat atau menjadikan suatu urusan itu syubhat, tapi karena keterbatasan waktu, tadi hanya dibatasi 1 jam, saya hanya menyebutkan 4 faktor atau 4 alasan. Nah, di antara alasan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala sehingga terjadinya wilayah yang syubhat ialah karena ketidakjelasan asal usul suatu urusan, suatu barang, suatu benda. Seperti ini, Rasulullah SAW pada suatu hari menemukan kurma di kasurnya, di ranjangnya, di tempat tidurnya. Maka beliau pungut satu kurma tersebut, tapi karena beliau khawatir ini adalah kurma zakat, maka beliau tinggalkan. Beliau tidak tahu apakah ini kurma zakat atau bukurma selain zakat, maka beliau mengambil cara selamat, yaitu meninggalkannya, tidak mengkonsumsinya. Padahal kurma ini kan hanya satu biji, jelas. Ini hanya ada satu kemungkinan, ya zakat ya bukan zakat. Tidak ada dua-duanya, tidak mungkin satu biji kurma dalam satu waktu yang sama zakat dan bukan zakat, tidak mungkin. Pasti ada kronologi dan asal usulnya. Tapi karena apa? Keterbatasan ilmu yang menjadikan, keterbatasan informasi yang sampai kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kurma ini menurut beliau tidak jelas statusnya saat itu. Kenapa? Tidak ada yang memberikan informasi kepada beliau asal usul kurma ini. Andai kurma ini ada yang memberikan informasinya, orang yang meletakkan kurma di sini di tempat tidur Rasulullah SAW tadi pasti tahu dari mana kurma tersebut berasal. Tapi saat itu karena keterbatasan data informasi yang sampai kepada Rasulullah, sehingga saat itu beliau memilih jalan selamat, yaitu meninggalkannya. Tapi bisa saja istri Nabi dan yang lain yang meletakkan kurma tersebut pasti tahu dari mana asal usul kurma tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum memakan gaji di perusahaan yang modalnya dari bank konvensional dan ada syubhat-syubhat lain seperti ikhtilat dan hal-hal lain karena kami dengan orang kerja dengan orang kafir? Syukran. Ikhwani wa ahibbai, manusia di dunia ini memiliki banyak keterbatasan, karenanya tanggung jawabnya pun sesuai dengan potensi dan keterbatasan yang ada pada dirinya. Bila Anda bekerja sama orang lain, tentu Anda memiliki keterbatasan tentang tanggung jawab dan wewenang Anda di pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut. Kalau Anda sebagai owner, sebagai pemilik, tentu wewenang dan tanggung jawab Anda besar. Dan bahkan mungkin tanpa batas di situ Anda memiliki wewenang, bahkan menutup perusahaan, punya, menjual perusahaan, Anda berwenang karena Anda sebagai pemilik. Tapi kalau Anda sebagai pekerja, manajemen atau yang lain, maka wewenang dan tanggung jawab Anda pun sebesar yang Anda ada pada diri Anda. Apa posisi Anda, maka sebesar itulah wewenang Anda, dan hak yang akan Anda terima pun hanya sebesar itu. Karenanya kita tidak boleh mendzalimi orang, memberikan tanggung jawab kepada orang lebih besar dibanding wewenang yang ia miliki. Maksud saya ingin mengatakan, kalau Anda hanya sebagai pekerja, sebagai pegawai, bukan sebagai owner, maka Anda hanya memiliki kewajiban untuk meyakinkan apakah pekerjaan Anda halal atau tidak, pekerjaan yang Anda jalani itu halal atau tidak, dan bagaimana Anda menjalankan pekerjaan Anda sebagai sales, penjualan, apakah halal atau tidak halal menjual. Tapi ditinjau dari sisi lain, cara Anda menjual, barang yang Anda jual, apa? Jangan-jangan barang yang Anda jual adalah hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Pekerjaannya halal sebagai sales, menjual, tapi karena barang yang dijual haram, maka Anda pun pekerjaannya haram. Begitu juga metode Anda menjalankan pekerjaan. Mungkin sebagai sales, Anda memiliki trik-trik yang nakal dalam pemasaran. Suap, pemalsuan, penipuan, manipulasi dan yang lainnya, sehingga menjadikan pekerjaan yang aslinya halal haram bagi Anda. Kenapa? Anda menjalankan pekerjaan dengan cara-cara yang haram. Anda tidak amanah, Anda khianah dan lain sebagainya. Akan tapi bila Anda sebagai owner, maka Anda betul-betul bertanggung jawab atas segala yang terjadi di perusahaan Anda, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang dilakukan oleh pegawai Anda hingga yang Anda lakukan sendiri. Itu adalah tanggung jawab Anda karena Anda sebagai pemilik. Nah, karenanya bila Anda sebagai pegawai hanya sebatas sebagai pegawai, maka tanggung jawab dan kewenangan Anda hanya sebagai pegawai. Bila pekerjaan halal, cara melakukannya halal, objek pekerjaan halal, insyaallah halal. Walau demikian, itu tidak menjadi alasan bagi Anda untuk tidak berdakwah, mengingkari yang mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan yang hak, yang benar. Kalau Anda melihat ada kemungkaran terjadi di perusahaan Anda, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan, itu bukan divisi saya, itu bukan bagian saya, itu bukan pekerjaan saya. Tidak ada alasan tersebut. Anda memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapat Anda, menyampaikan syariat Anda kepada yang bersangkutan, agar tidak terjadi kemungkaran di hadapan Anda. Anda, setiap kemungkaran yang Anda ketahui, semuanya dapat disingkirkan, dapat disirnakan. Selanjutnya, poin yang perlu ditekankan berkaitannya dengan pekerjaan. Seringkali saudara-saudara kita menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, dengan mengatakan, perlu seperti yang dalam pertanyaan ini, ini kan yang punya Chinese, dia mendapatkan modalnya dari bank konvensional. Ini yang punya kan Nasrani, dia mendapatkan modalnya dari penipuan. Dia ini kan agamanya ini, itu, dan seterusnya. Dia akan mendapatkan modal dari bank konvensional. Itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik. Anda tidak ada wewenang, tidak ada kewajiban untuk mengurusi dari mana dia mendapatkan modal. Tapi kalau Anda tahu, maka Anda memiliki tanggung jawab sebagai seorang mukmin untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a min kemungkaran, barang siapa yang mengetahui ada kemungkaran, falyughayyiru biyadih, hendaknya dia mengingkari, merubah kemungkaran tersebut dengan kekuatan yang dia punya. Kalau dia tidak mampu, maka dia punya kewajiban untuk mengingkarinya dengan lisan. Dia jelaskan, dia sampaikan. Bila dia tidak mampu, maka dia punya kewajiban untuk mengingkarinya dengan apa? Dengan hatinya. Tinggalkan tempat tersebut. Makanya jangan overacting. Ketahuilah siapa diri Anda, sejauh mana kemampuan Anda, cukup bersikap dan duduk di wilayah tersebut. Jangan korek-korek orang. Kalau Anda sudah ngorek-korek dan akhirnya tahu, Anda punya tanggung jawab secara syariat untuk menegakkan kebenaran, mengingkari yang mungkar dan mencegah yang mengingkari kemungkaran dan memerintahkan yang ma'ruf. Mau tidak perlu ngorek. Perusahaan ini dapat modal dari mana? Kalau Anda tahu, maka Anda bertanggung jawab. Maka lebih baik tidak tahu. Karena mengurusi urusan orang, ini bukan urus tanggung jawab Anda untuk bertanya, dari mana Anda dapat modal? Tak perlu tahu. Dari mana orang ini bisa beli? Itu bukan tanggung jawab Anda. Karena kalau Anda overacting, bertanya, ngorek, dan akhirnya tahu, maka Anda memiliki tanggung jawab yang besar. Makanya sikap fuduli seperti ini, sikap ingin tahu, ingin mengorek-ngorek data orang lain, ini adalah sikap yang tercela. Walau demikian, kalau ternyata akhirnya tahu, Anda tambah tanggung jawabnya. Makanya tidak perlu tahu. Kalau Anda tahu, punya tanggung jawab. Makanya yang enak dalam urusan ini termasuk ilmu yang kalau kita tahu, membebankan kita. Kalau kita tidak tahu, maka kita hidup kita enak. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menegaskan, La tas'aluan asya in tubdalakum tasukkum. Oleh orang yang beriman, janganlah kalian itu bertanya tentang dan berbagai hal yang kalau kalian tahu, kalau dikasih tahu, maka kalian akan menjadikan kalian susah, menjadikan kalian repot. Misalnya, Anda sebagai seorang pedagang, berjual beli, Anda tidak perlu bertanya, Pak, Bapak mau beli? Ya, dari mana duitnya Bapak? Kalau Anda bertanya, pasti Anda akan repot. Kalau Anda tahu, Anda pun semakin repot. Dia tahu, saya kan pegawai perbankan konvensional. Maka Anda punya tanggung jawab baru lagi, yaitu harus menasihatinya, mengingkarinya. Tentu Anda akan sungkan, wah Anda enak, takut, macam-macam. Nanti tersinggung, siapa suruh tanya? Begitu juga tatkala Anda ingin kontrak rumah. Ini rumah ini dulu waktu dibangun modalnya dari siapa, dari mana ya? Rumah kok bagus sekali, ini pasti miliaran modalnya. Kalau kita korek-korek akhirnya tahu, dulu ini dibiayai oleh apa namanya rentenir dengan kontrak riba. Maka kita punya kewajiban mencari pemilik rumah. Untuk apa? Menasihatinya, mengingkarinya, menegurnya, menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kita tidak tahu, sudah kontrak, sudah alhamdulillah kontrak. Tidak tahu, dari mana dibangun? Saya tidak tahu. Selesai urusan kita. Tapi kalau Anda korek-korek dan akhirnya Anda tahu, maka Anda punya kewajiban. Makanya ini termasuk ilmun yadur, ilmu yang merugikan. Tidak perlu kita korek-korek. Kalau Anda tahu, Anda berkewajiban untuk mengingkarinya. Walau yang melakukannya adalah orang kafir yang beda agama, itu tidak menjadi alasan untuk berpangku tangan untuk tidak mengingkari yang mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Mencampurkan makanan yang kemarin dan yang dengan yang hari esoknya, apakah ini termasuk syubhat? Ya kalau halal tidak masalah, asal itu tidak terjadi penipuan. Kita punya restoran, rumah makan, kita campurkan yang masakan kemarin dengan masakan sekarang, dan kita bilang semuanya, kita katakan ini baru, tentu ini terjadi penipuan. Kalau mau jelaskan, kalau mau dicampurkan jelaskan kepada konsumennya, sehingga tidak ada kesan pagi-pagi masih semuanya terkumpul, masih menggunung baru, semuanya terkesan masih ngepul, sehingga kesannya ini adalah masakan baru, padahal ternyata itu masakan yang diangeti, hanya sekedar dipanaskan lagi. Sehingga ini termasuk penipuan. Kalau mau memang jelaskan, ini masakan tadi malam yang kami hangatkan, silakan jelaskan. Tapi kalau mau dikonsumsi sendiri, tidak usah dijelaskan, halal semuanya. Saya khawatirnya ini pertanyaan dari bapak-bapak yang ditujukan kepada istrinya. Ini istrinya ini masakan kemarin masih kemana cenderungnya? Oh sekarang masaknya sama juga. Jangan-jangan inilah sindiran. Ya, kalau untuk konsumsi sendiri maka tidak perlu dijelaskan. Bukan penipuan. Tapi kalau dijual baru kita memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada calon konsumen. Tentunya dengan catatan asalkan masakannya jelas-jelas halal. Tapi kalau yang kemarin ada lemak babinya, yang sekarang dengan lemak kambing, maka ya itu menjadi syubhat. Pertanyaan, bagaimana menepis atau menghindari syubhat dunia dan atribut-atributnya yang selalu mengiringi langkah setiap muslim dan menyilaukan mata setiap insan yang baik yang diberi nafsu dan akal? Gampang pak, tapi sulit. Gampangnya gampang-gampang sekali. Ingat mati pak. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya mengingat kematian itu tidaklah terjadi di saat Anda memiliki harta yang berlimpah ruah kecuali menjadikan harta itu terkesan menjadi sedikit. Dan tidaklah mengingat kematian itu Anda lakukan di saat Anda sedang dalam kekurangan kecuali menjadikan harta yang sedikit itu terkesan banyak, sehingga Anda puas, sehingga Anda cukup. Mudah sekali, tapi siapa dari kita yang ingat, benar-benar ingat akan kematian? Kalau orang sudah benar-benar ingat kematian, maka sudah akan hilang itu sirna rasa tamak, ambisi itu semuanya akan hilang. Tapi kematian itu selalu kita katakan, ah masih muda. Bapak saya kan matinya 73 tahun, saya baru 40, jadi saya masih punya umur 23 tahun. Siapa yang menjamin Anda mati seperti bapak Anda? Kakek saya, teman saya, siapa yang menjamin? Ini yang jadi permasalahan bagi kita, taswif. Kita terus menunda. Ah masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Bisa saja kita hadir di sini, ternyata kain kafan kita sudah diantar ke rumah, sudah dirajut oleh orang, sudah disiapkan. Ini alasan kenapa kita itu senantiasa ambisi dan hanyut dalam rasa tamak. Karena ini kita lalai akan kematian. Kalau kita sudah ingat kematian, maka semuanya itu akan menjadi sirna dan kita akan ingat. Tidak apa-apalah hidup sederhana, yang penting di akhirat itu bahagia. Di akhirat ini tidak berat bebannya, hisabnya. Di akhirat tidak banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mengingat kematian. Kemudian yang kedua, berpikirlah logis. Berpikirlah yang logis. Buat apa sih dunia itu, harta kekayaan itu buat apa? Paling Anda akan menjawab, untuk saya makan. perut Anda seberapa besar? Coba dihitung. Untuk saya pakaian, untuk saya kenakan, saya ingin membeli pakaian untuk saya kenakan. Berapa badan Anda? Anda siap memakai sekali pakaian 3, 4, 5, 6? Siap sekali pakai? Langsung 4 pakaian, 7 pakaian? Saya kira bahwa Anda akan diginikan orang. Orang akan langsung bilang ini, pakai pakaian kok 5 sekaligus? Rumah. Paling Anda, saya ingin punya rumah. Anda ini ingin menempati berapa kamar? Tidur di berapa kasur? Anda punya 100 kasur yang paling Anda tempati? Satu, tidak mungkin Anda satu malam pindah 100 kasur. Saya yakin tidak ada yang siap satu malam pindah di 100 kasur. Walaupun masing-masing kita betapa enaknya punya 100 rumah. Pun terdiri dari 1000 kasur. Enak. Satu di villa sana, satu di puncak gunung sana, satu di lembah sana, satu. Itu cita-cita orang. Tapi kalau ditanya, siap satu malam pindah? Tidak siap. Artinya malah tidak tidur. Baru satu menit pindah, satu menit pindah. Tidak enak hidup. Enak itu kalau tidur di satu-satu kasur. Sekali tidur, nyenyak sampai besok pagi. Ah, Masya Allah, bangun sampai pagi. Oh, sudah pagi. Begitu indahnya tidur malam ini. Kalau besok tidur di sini, masih gitu juga kan enak terus. Tapi kalau harus semalam 3-4 kasur kita tempati, malah tidak nyaman. Berpikirlah logis, buat apa punya banyak-banyak? Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, memberikan kiat. Agar kita bisa qanaah. Beliau mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumih ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Barang siapa yang dia itu aman tentram di negerinya, di kampung halamannya, di rumahnya, mu'afan fi badanihi, badannya sehat wal afiat, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang ia makan hari itu, ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, seakan-akan dia itu telah diberikan dunia serta isinya. Anda bisa bayangkan, kalau Anda diberi makanan yang akan Anda makan, Allah turunkan makanan yang akan Anda makan selama hidup Anda sekaligus. Rumah Anda akan penuh dengan beras, rumah Anda akan penuh dengan daging, penuh dengan sayur, penuh dengan air, penuh dengan garam. Kira-kira nyaman hidup Anda? Begitu juga pakaian yang Allah akan berikan kepada Anda seumur hidup, Allah berikan seketika. Niscaya hidup Anda ini akan tidak nyaman. Makanya berpikirlah logis, buat apa banyak-banyak? Yang penting saat ini punya, alhamdulillah, nikmat, puas. Besok ada lagi. Besok lagi ada lagi. Pakaian sudah rusak, ternyata bisa beli yang baru. Tidak mesti harus kita kumpulkan. Saya harus memiliki persekian persediaan pakaian. Jujur saja, silakan masing-masing dari kita sepulang dari sini buka almarinya. Lihat. Kapan dia pakai pakaian yang ini? Yang ini, yang ini kapan? Ini paling sebulan sekali saja, belum tentu, lebih-lebih kaum wanita. Kaum wanita punya sepatu 3 rak, pakaian 3 lemari. Buat apa? 2/3 pakaiannya tidak pernah dikenakan. 2/3 dari sepatunya tidak lagi dikenakan. Itu hanya koleksi. Itu sudah punya, itu sudah punya, itu sudah punya. Terus buat apa? Kenapa ini terjadi? Karena tamak, rasa ambisi yang menguasai diri kita. Padahal kalau kita berpikir, punya apa? Buat apa kita miliki? Itulah, kalau kita ingin makan, ya cukupnya makan. Yang kita menyengan kita, cukup, enak, makan, kenyang, cukup. Tapi kalau kita dipaksa makan banyak, malah sakit perut. Tidak enak hidup kita. Kita disuruh pakai pakaian yang banyak sekaligus, tidak hidup. Tidak enak hidup kita. Karena berpikirlah logis bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW tadi. Kalau mau makan, ya secukupnya hari itu, pikirlah yang hari itu. Esok ada jatah rezeki Anda. Pakaian yang akan Anda pakai besok ada jatah rezeki. Tidak perlu Anda tumpuk di hari ini semuanya, karena malah mubazir akan rusak dan tidak ada manfaatnya. Bagaimana cara mengajak saudara atau orang tua untuk meninggalkan merokok yang nyata-nyata haram? Bagaimana menurut Ustaz tentang hal yang makruh? Merokok ini suatu hal yang sangat mengherankan, urusan rokok ini. Iklannya sudah jelas-jelas, merokok dapat menyebabkan penyakit yang bacanya saja sudah bikin sakit. Mengerikan sekali. Sakit hati minimal. Kok bisa rokok yang sedemikian ini, teman saya, bapak saya, saudara saya. Apalagi benar-benar rokok. Walau demikian, orang begitu fanatik dengan rokok, disuruh meninggalkan tidak mau, suruh buang tidak mau, bahkan dibeli dengan harga yang mahal. Betapa banyak orang yang beli setiap gaji pertama kali yang dia beli adalah rokok. Persediaan seakan-akan besok tidak ada lagi yang jual rokok. Ditimbun di rumahnya. Sampai seperti itu. Padahal jelas-jelas rokok merugikan, tidak ada enaknya, tidak ada nyamannya, mengganggu, membakar, bikin aroma tidak sedap. Tapi subhanallah, itulah akal. Itulah akal sehat. Tatkala akal sehat kita telah ditunggangi oleh setan, maka nalar sehat pun sudah tidak sehat. Tidak bisa berpikir jernih. Sehingga yang seperti itu, dia merasa ini keren, ini sempurna, ini penampilannya, wah. Tidak wah kalau orang punya uang banyak tidak ngerokok. Ngerokoknya rokok tingwe lagi ngerinting dewe. Emang yang keren itu kalau beli rokoknya miliknya orang Yahudi. Rokok putih jelas-jelas yang punya Yahudi. Itu akan lebih wah, bangga. Setiap pertemuan langsung keluar yang pertama bukan Al-Quran, rokok ditaruh di meja bersama koreknya. Bangga lagi. Subhanallah, saya jadi habis pikir, kok bisa orang sampai merasa bahwasanya dengan mengeluarkan sebungkus rokok putih, yang rokok ini, yang merek ini, yang harganya mahal, itu dia terkesan, wah, bukannya malu malahan. Malu bahwasanya ternyata nalar sehat dia tidak berfungsi di saat itu. Dia merasa, saya kalau tidak ngerokok tidak bisa konsentrasi, subhanallah. Dia seakan-akan mengatakan, nalar saya sudah tidak sehat, sehingga harus butuh doping. Dopingnya apa? Mending makanan. Dopingnya adalah barang yang haram, barang yang membahayakan kesehatan. Ini sejatinya pengakuan bahwasanya dia tidak normal. Kalau dia berpikir sehat, dia harusnya bisa berpikir normal, bisa bekerja bagus, optimal. Dengan apa? Dengan apa adanya, dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah ciptakan dia dalam fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang paling sempurna. Kenapa dia merasa dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa kerja kecuali kalau sambil ngerokok. Subhanallah, dia menyadari bahwasanya semua dalam diri dia ini sudah tidak normal. Makanya butuh dukungan. Dukungannya apa? Mending zikir, mending makanan yang halal. Tidak, yang pendukungnya adalah halal yang haram dan membahayakan kesehatannya. Na'udzubillah. Kami bekerja di lepas pantai, kami lakukan sholat jamaah dan qasar sampai balik ke darat. Kadang 1 bulan 2 bulan bolehkah? Karena jam kerja 12 jam jamak dan qasar ya. Bagi yang musafir dan dia niat kembali ke negerinya, terlebih-lebih yang niat kembalinya tidak jelas, tergantung dengan pekerjaan. Kalau selesai sehari ya pulang sehari, sebulan ya sebulan. Kalau tidak selesai 3 bulan maka dia harus 3 bulan berada di sana. Seperti ini, kalau jarak tempuh yang dia tempuh itu adalah benar-benar jarak kosor karena jauh, benar-benar jauh, maka boleh dia menjamak dan mengkosor walaupun 1 bulan, 2, 3, 4 bulan. Akan tetapi, karena pertanyaannya sekitar boleh, maka saya katakan boleh. Akan tetapi, saya menganjurkan dan inilah yang afdol. Akan lebih afdol, lebih utama bila Anda dan teman-teman Anda yang bekerja di tempat tersebut, di tengah, di lepas pantai atau di tempat lain, di tengah hutan atau di mana saja, bila Anda sholat tepat pada waktunya dan sholat berjamaah. Karena sholat bertepat pada waktunya ini termasuk amalan yang paling afdol. Ayul amali afdol, qala as-salatu ala waktiha. Sholat apakah yang, amalan apa yang paling afdol ya Rasulullah? Beliau menjawab, di antara amalan yang paling afdol adalah sholat tepat pada waktunya. Ingat, ikhwan wa ahibba'i, bila kita berbicara tentang boleh, saya katakan boleh Anda menjamak dan mengkosor. Akan tapi kalau Anda bertanya mana yang lebih afdal, lebih utama, maka saya katakan sholat pada waktunya. Walau demikian, tidak masalah bila kondisi pekerjaan Anda tidak memungkinkan untuk sholat tepat pada waktunya, atau merepotkan Anda kalau harus sholat tepat pada waktunya. Insya Allah tidak masalah. Akan tapi kalau utamanya, maka saya katakan utamanya adalah sholat tepat pada waktunya berjamaah dengan masyarakat setempat, dengan saudara-saudara yang ada bersama Anda di saat itu. Bolehkah barang haram dibuat obat, contoh batang daun ganja dibuat obat? Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harrama 'alaihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan kesembuhan penyakit umatku pada benda-benda yang haram. Karena ikhwani wa ahibai, bila Anda menderita suatu penyakit, afakumullah, semoga Allah SWT menyembuhkannya, maka jangan pernah berpikir untuk menggunakan barang yang haram. Jangan pernah mau didoktrin oleh tenaga-tenaga medis yang tidak ingat kepada Allah SWT, tidak takut akan kehidupan hari akhir. Bagi mereka yang penting dunia, dan dunia itu adalah segala-galanya. Yang penting Anda selamat. Subhanallah. Memang kalau sudah menggunakan barang haram pasti selamat. Bukankah ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma antas syafi. Ya Allah, Engkau lah penyembuh segala penyakit. Kalau Allah sudah Subhanahu wa taala tidak sembuhkan, maka walau dengan obat apa saja tidak pernah sembuh. Hanya saja seringkali kita itu lebih percaya dengan materi dibanding Allah Subhanahu. Kita lebih percaya dengan obat-obat medis dibanding dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwasanya kita tidak akan mati, tidak akan binasa kecuali sudah saatnya. Bahkan penyakit yang menimpa Anda itu sudah Allah tentukan, dan kesembuhannya kapan itu pun sudah Allah tentukan. Betapa banyak orang yang menggunakan katanya obat manjur, tapi ternyata bablas, tidak manjur, bahkan ia pun mengucapkan selamat tinggal dunia beserta isinya. Betapa banyak yang seperti itu. Betapa banyak orang yang sakit tidak berobat sembuh, dan betapa banyak orang yang berobat dengan ala kadarnya. Semua itu adalah tergantung kepada kehendak Allah. Makanya tidak ada kata darurat dalam hal pengobatan. Makanya terlebih-lebih di zaman sekarang pengobatan alternatif terlalu banyak yang jelas-jelas halal. Pengobatan herbal dengan tusuk jarum dan yang lainnya, refleksi masih terlalu banyak. Belum lagi kalau kita berbicara dengan pengobatan yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu dengan ruqyah syar'iyah, dengan menjambi-jambi membaca doa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala derita dan penyakit yang menimpa kita. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan yang artinya seluruh yang hidup di laut itu adalah halal. Bagaimana dengan hewan, yaitu anjing laut atau babi laut, apakah juga halal? Sedangkan ulama lain seperti Imam Syafi'i mengatakan haram karena sama penamanya dan anjing dan babi yang ada di daratan. Sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa anjing dan babi yang hidup di laut adalah halal. Seperti menurut Utsaimin, mana rajih dari penjelasan tersebut? Ikhwani wa ahibai, kebetulan Rasulullah SAW dengan jelas menyatakan al-bahru, ketika ditanya tentang status air laut, beliau mengatakan wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Lautan itu airnya suci dan bangkainya itu halal. Al-hillu maitatuh, bangkainya itu halal. Nah, berdasarkan keumuman hadis ini dan juga keumuman dalil-dalil yang lain dan yang berkaitan dengan hewan atau buruan laut, para ulama, dan inilah pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, mengatakan bahwa seluruh hewan yang hidup di lautan itu halal, walau yang dinamakan dengan putri laut atau putri duyung, atau yang dinamakan dengan babi laut atau anjing laut, ular laut, atau apapun namanya, yang selama dia itu hidupnya di lautan maka halal. Hanya saja perlu dicatatkan apa maksud lautan. Banyak dari kita memahami lautan adalah yang lautan yang itu, laut Jawa, laut Sumatera, laut apa Pasifik dan lain sebagainya. Bukan itu. Laut itu adalah air yang banyak. Al-bahru kullu mastabhara ma'uhu. Laut dalam penafsiran bahasa Arab itu adalah segala tempat yang airnya banyak. Itulah, sehingga yang hidup di dalam air ini, hidup di danau, di sungai, di kolam, atau di lautan, maka semuanya itu halal. Walaupun tanpa disembelih, walaupun memiliki nama yang serupa dengan hewan daratan yang haram. Karena itu penamaan dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menamakannya. Bisa saja negeri lain menamakannya bukan anjing, tapi dengan penamaan lain. Begitu juga yang disebut dengan babi laut, bisa saja di negeri lain dinamakan dengan nama lain dan bukan babi. Sehingga sekedar penamaan itu tidak penting. Sejatinya pedomannya adalah dia itu hidup di laut atau hidup di darat. Kalau hidup di laut, namakan babi, anjing, atau namakan bahkan putri manusia pun tidak masalah, asal bukan baruna yang hidup di pinggir laut, bukan manusia laut yang hidupnya di pantai itu, bukan itu. Maksudnya adalah yang hidupnya benar-benar ada di dalam air. Kalau baruna kan tinggalnya di luar, bukan hidup di, itu kan konon gitu ceritanya. Walaupun itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Pertanyaan, apakah benar zaman Rasulullah SAW hingga khalifah yang 4 tidak pernah ada pajak? Bagaimana hukum pajak sekarang? Betul, di zaman Rasul tidak pernah ada pajak. Di zaman para khulafaur rasyidin juga tidak pernah ada pajak. Pajak itu hanya ada pada orang-orang kafir zaman dahulu. Di zaman Rasulullah dan zaman sebelumnya, orang Romawi Persia dulu dikenai pajak, dipungut masyarakatnya untuk bayar upeti kepada kerajaannya. Tapi di zaman khulafaur rasyidin dan sebelum setelahnya, zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, tidak pernah ada pajak. Bahkan pemerintah itu membagi-bagi harta baitul mal kepada rakyat yang membutuhkannya. Makanya zaman dahulu disebut ada istilah yang namanya ato. Kalau zaman sekarang gaji. Orang yang memiliki peranan di masyarakat itu mendapatkan bagian. Bahkan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan bagiannya. Di zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan dan Abu Bakar sebelumnya dan setelahnya, itu seluruh kaum muslimin mendapatkan bagian dari baitul mal sesuai dengan kedudukan sosial dan peranan dia di masyarakat. Adapun setelah itu kaum muslimin tatkala pemerintahan umat Islam melemah, maka mulai mereka meniru budaya yang ada di negeri-negeri kafir. Bukannya rakyat dilayani, bukannya rakyat diberi, akan tapi rakyat ditindas dan diminta, rakyat dipungut untuk membayar. Sehingga seperti yang kita alami, segala hal harus kita bayar. Yang kita miliki pun harus kita bayar pajaknya. Kasihan kaum muslimin. Sudah miskin, harus bayar-bayar terus. Bukannya negara ini memberi, akan tapi malah memungut. Kasihan apalagi kaum muslimin yang kaya. Kasihan juga. Sudah harus bayar zakat. Masih juga harus bayar pajak. Enak orang kafir. Orang Hindu, Buddha, enak. Sudah cuman bayar pajak, pajaknya menggunakan konsultan pajak yang seharusnya 100 juta hanya bayar 30 juta, enak. Sedangkan kaum muslimin tidak ada konsultan zakat yang bisa memangkas zakat. Kalau datang ke konsultan zakat, malah zakatnya dibesarkan. Kenapa? Karena hitung-hitungannya benar. Hitung-hitungannya benar. Sehingga tadi yang hitungannya salah, pasti akan diluruskan. Datang ke ustadznya, kiyainya, oh salah ngitungnya, segini ngitungnya benar. Tidak akan ada konsultan zakat yang bisa mengurangi kewajiban zakat. Tapi kalau konsultan pajak, maka mereka jagonya mengurangi pajak dengan segala trik dan segala caranya. Sehingga kaum muslimin ini kasihan. Terlebih-lebih yang rakyat kecil, pajak bumi bangunan, tidak ada konsultannya. Sehingga penuh zakat. Tapi kalau apa pajaknya, kalau yang orang Nasrani, orang Buddha, orang apa yang tidak takut dengan penipuan, mereka menggunakan konsultan pajak sehingga pajaknya kecil. Itu pun sudah disanjung-sanjung taat pajak, diberikan penghargaan, piagam, macam-macam, padahal penipuan luar biasa. Dan kasus-kasus sekarang di akhir-akhir ini semuanya membuktikan kebobrokan sistem perpajakan yang ada di negeri kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga itu membuka wacana bagi kita untuk semangat dan semakin memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar mengkaji ilmu agama kita, sehingga kita dapat mengikis dan mempersempit wilayah yang remang-remang atau yang wilayah disebut dengan wilayah syubhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dan berakhir pula sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Namun sebelum antum meninggalkan tempat ini, saya kasih informasi bahwa bagi antum yang ingin mengikuti seminar untuk besok, dan alhamdulillah beliau yakni Al-Ustadz Arifin Badri masih berada di Batam dan masih akan mengisi dalam sesi seminar yang akan diadakan besok siang dengan tema prinsip dasar ekonomi syariah. Dan bagi antum yang sudah mendaftar dan belum mendapatkan tiketnya, silahkan antum bisa datang di customer service-nya Hang Mat, dan anda bisa menjumpai panitia yang ada di sana. Dan insyaallah sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan menambah ilmu, dan pada akhirnya memperbaiki amalan kita. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selebihnya kami kembalikan ke studio 1 bersama Abu Hanifan. Tafadhal Abu Hanifan.